sedunia ini tanpa kamu, tanpa ku rasa dunia ini. Cuma kamu sayang ku dunia ini. Cuma kamu sunyi ku rasa dunia ini. Belum hari Entesa. Terima kasih. bantu vokal. Betapa sayangku kepada dirimu. Anak sebagai umpama betapa cintaku kepada dirimu. Itu dapat ku rasa dari pandang matamu. Itu dapat ku rasa dari bilai tanganmu. Kamu sunyi ku rasa dunia ini. Tanpa kamu hampa ku rasa dunia ini. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu cintaku di dunia. Kasih tepuk tangannya buat pengantin mana yo, alhamdulillah. Ayo tepuk tangannya buat pengantin kita. Oke. Okay.